memang cantik, memang manis, siapa sih dia? Rambut hitam, kepang dua, sungguh mempesona. Malu-malu, kau tersipu, makin gemes hati ini. Lirikan matamu, senyum di bibirmu, menggoda hatiku. Selalu menang.